dari selain kakek tersebut dengan sisa. Ini ringkasan dari yang kemarin. Perbedaan antara kakek ini mengambil dengan sisa atau ditentukan dengan sepertiga. Maka Syekh Hafidzullah Ta'ala merujukkan atau menguatkan bahwa kakek itu mendapatkan sepertiga saja. Kemudian hal yang keempat, yang ketiga, sama keman al-halatul ula alla yakuna mahum sahibu fardin. Ini yang yaitu kakek mendapatkan sepertiga, yaitu keadaan yang pertama antakuna muqasamah akhadzu lahu min sulusil mal. Keadaan yang pertama yang kemarin kita ulang, yaitu seorang kakek ini lebih menguntungkan kalau dia mengambil secara pembagian, yaitu dengan apa? Dengan mengambil secara sisa. Kemudian yang kedua, kita ulang hal atau sania, keadaan yang kedua antas tawiyah lahul muqasamah wasulus al-mal. Keadaan yang ketiga sama pendapatannya dari seorang kakek, apakah itu pembagian atau telah ditetapkan dengan sepertiga harta. Kemudian hal atau salisah, keadaan yang ketiga ayyakuna sulusul mal akhatta minal muqasamah. Hal yang ketiga, bahwasanya kakek ini lebih mendapatkan sepertiga dari harta, ini lebih menguntungkan daripada dengan pembagian. Baik kuduhu fardhon, sehingga kakek tersebut mengambil dengan fard telah ditentukan. Wadu abiduha ayyakunu aksara min mislaihi. Patokannya bahwasanya mereka saudara-saudara si mayit ini banyak atau lebih dua atau lebih. Wala itan hasiru suwaru hadil alhala, dan ini tidak dibatasi dengan keadaan-keadaan tersebut. Kama in hasarat suwarul halatai alatai qablaha, sebagaimana sesuatu yang dibatasi dengan dua hal sebagaimana yang sebelumnya. Wa qaluha jad wa ikhwani wa ukhran. Maka paling sedikitnya posisi seperti ini adalah yaitu jad, yaitu kakek, wal ikhwani, kemudian saudara, dua saudara laki-laki, wa ukhtan, dan satu saudara perempuan. Si mayit meninggalkan kakek ya, kakek. Kemudian dua saudara laki, kemudian satu saudara perempuan. Maka bagiannya kakek berapa tadi? Itu sebab itu. Hingga saudara laki-laki dan saudara perempuan berapa? Sisanya ini berapa? 2/3. Berarti dua saudara lagi, berapa? 2/3. Mesul hadir usayan ya. Itu kepala ya. Berarti ini berapa kepala nih? 5. 5 kepala. Ini bagi 5. 2/3 bagi 5 berapa? Ada yang? Misalnya 2/3 kali 1/5. 2/3 dari 1/5. Oh ya. Berarti 2/15. 2/15. Berarti satu. Kepala. Kepala. Ini satu kepala. Oke. Ini satu kepala. Berarti perempuan dapatkan 2/15. Kalau ini kelipatannya berarti ya. Iya, 2/15. Satu saudara laki-laki berarti 4/15. Satu enggak 4/5. Ini gambaran yang pertama. Atau gambaran yang lainnya, jaz wa famsu akhwatin. Ya. Itu bahasanya percepala itu kelihatannya lepas. Jadi ini kalau paris itu kan dua saudara laki-laki dua, satu perempuan satu, perkepala kan tiga. Kalau perwaris itu lima masuk, gimana? Jadi ini perwaris. Ini cuma perkepala, jadi dua saudara laki-laki. Laki-laki kan ini dua. Satu laki-laki itu bagiannya dua kali perempuan. Perempuan. Benar. Jadi dua laki-laki itu seorang-orang empatnya ini. Iya masuk. Kebiasaannya itu perkepala. Kalau perwaris ini per orang nih, ya per orang. Perkepala kalau di dalam kepala itu kepalanya cuma tiga. Jadi seolah-olah ini kepalanya lima itu. Lima orang gitu lah. Iya. Seolah-olah ini lima orang kalau disamakan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan itu kalau disamakan berarti kepalanya seperti lima. Tapi di dalam faraid bahwa laki-laki itu dua kali perempuan. Ya. Kalau perempuan satu, saudara dapat dua. Jadi ini dua saudara ini seperti empat kalau disamakan dengan perempuan. Jadi maksudnya ilmu kepala seperti itu. Karena bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Ini paham ya? Sekarang kalau jet dan lima akhwat. Dan kakek tiganya, kakek lima saudara perempuan, kakek tetap berapa? Tiga. Sebab tiga saudara perempuan dua tiga. Kalau ini berapa? Dua per lima. Ini kalau ini jelas ya, karena perempuan semua. Jadi dibagi lima sama dengan dua tiga kali seper lima, dua per 15. Ini satu orang dapat ini, saudara dapat dua per 15 karena perempuan. Gimana mas, paham? Jadi karena saudara laki-laki dua kali lipat mendapatkan harta warisnya dua kali. Al-jad wa salatu akhwatin. Mana lagi? Ini Salasu akhwat. Mana coba? Di sini cuma. Coba. Salasu akhwat. Mungkin benar yang itu ya. juga kalau saya bahasan bahas salasul akhlak. Kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Kelihatan. Sampai tulang. Siapa saja ya. Keadaan yang pertama kita ulang ya. Keadaan yang pertama, ala yakuna mahum sahibu fardin. Keadaan yang pertama untuk kakek di sana tidak ada sahibu fardin, orang yang mendapatkan saudara-saudara yang tidak ditentukan. Harta warisnya. Kemudian yang kedua, halatus saniyah yang kedua, ayakuna ma'ajad wal ikhwa sahib wadlin. Keadaan yang kedua, keadaan kakek ini keberadaannya ada saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara yang mengambil dengan ditentukan. Walau ma'ahum hina idin sabu halatin waya ijmalan. Dan kakek ini bersama dengan saudara-saudara ini ada 7 keadaan. Waya ijmalan, yaitu secara ijmal. Secara gabungan ta'yinu muqassamati ta'yinu sulusul baqi ta'yinu sudus jami' ilmal. Yang pertama ditentukan dengan muqassamah, dengan pembagian Yang kedua ditentukan dengan sepertiga sisa. Yang ketiga ditentukan dengan seperenam. Mendapatkan sebenar dari seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Wastiwa'ul muqasamah wa sudsul bagi. Wastiwa'ul muqasamah wa sudus jami'ul mal. Dan persamaan pembagian dan sepertiga dari yang tersisa, dan persamaan antara pembagian dengan seperenam dari seluruh hartanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Istiwa'u sulusul bagi wa sudus jami'ul mal. Istiwa'ul muqasamah wa sudus jami'ul mal sulusul bagi wa tafsiluha kallati. Yaitu persamaan sepertiga yang tersisa dengan seperenam dari seluruh hartanya. Kemudian persamaan dari pembagian dan seperenam dari seluruh hartanya, dan sepertiga dari yang tersisa. Yaitu rinciannya berikut. Apal haratul ulam, maka keadaan yang pertama, antakur muqasamatu ahattu lahu min sulusil baki wa min sudusil mal. Bahwasanya bagi kakek ini lebih menguntungkan, yaitu dengan muqasamah bagian, daripada mendapatkan sepertiga dari yang sisa, dan juga daripada seperenam hartanya. Misal zalika zauj wa jad wa akh min makana fihi farq qadran nisab. Itu semisal, yaitu adanya zauj, suami, wa jad, yaitu kakek, dan akh, satu orang saudara bagi, dari apa yang telah ditentukan, yaitu kadar setengah. Wa kana ikhwatu aklu min mislihi, dan ikhwah, saudara ini kurang dari dua. Wajhu ta'yin muqasamah fi dzalik, dan sisi dari ditentukannya muqasamah pembagian pada yang demikian, annal bagi ba'da nisfi zawji an nisab al-akhar ala jad wal-akh, yaitu sisa setelah az-zawj mengambil setengahnya, sehingga setengah yang lain diambil oleh kakek dan satu saudara laki-laki. Wala syakka anna nisfahu fahuwa aqrabu, maka tidak dilakukan bahwasanya setengahnya dari setengah, setengahnya dari setengah, yaitu seperempat. Aksar min sulusil bagi wa minas sudus. Dibaca dulu ya. Jangan, enggak, selesai-selesai jangan dibaca. Lakin al-baki la yang kosimu ala jad wal-akh, akan tetapi yang sisanya ini tidak dibagi kepada kakek dan satu saudara laki-laki. Fayatribu isnani, fayutrabu isnani fi asril mas'alah. Isnain tablugu arba'ah walizat wahid fi isnain, fi isnain. Wah, tambah. Ini sudah ini ya. sekarang mayat meninggalkan suami. Suami mayat meninggalkan suami, kemudian meninggalkan kakek, kemudian meninggalkan satu saudara laki-laki. Ini permasalahannya. Si mayat meninggalkan suami, meninggalkan kakek, dan meninggalkan satu saudara laki-laki. Suami meninggalkan berapa? Setengah, karena tidak mempunyai anak. Tidak ada anak, maka dapat setengah. Maka sisanya ini untuk berdua. Jadi sisanya ini untuk berdua. Nah, ini setengah ya. Setengahnya berarti berapa? Empat. Berarti berdua. Ini setengahnya setengah. Ya. Kakak mendapatkan berapa? Satu bagian dari setengah. Satu bagian dari setengah, berarti seperempat ya. Biar menjadi satu dikali berapa? Kali dua ya? Biar menjadi satu. Iya. Kali dua ya? Kali dua. Berarti ini satu ya. Ini dapat? Tengah. Satu ya. Dua kali satu, dua. satu itu ya. Jadi jumlahnya berarti apa? Berarti kakek mendapatkan seperempat ya? Seperempat dengan sepertiga banyak mana? Banyak sepertiga. Apa? Jadi kakek lebih menguntungkan dengan dibagi daripada ditentukan sepertiga. Kesimpulannya seperti itu, ya. Jadi kakek lebih untung kalau dibagi-bagi seperti ini, pembagian daripada ditentukan. Kalau kakek ditentukan sepertiga, keadaan seperti ini, kakek dapat sepertiga. Padahal ini kalau dibagi dapat seperempat. Hah? Keliru. Keliru ya. Terbalik ayakuna. Muka sama akhir domen. Selesai bagi Wetsus. Oh ya. Jadi apa-apa. Keliru. Pembagian lebih sedikit daripada ditentukan sepertiga. Mbak Minasudus. Ya, dan sekali lagi kakek lebih sedikit kalau di bagi daripada ditentukan. Ya, misal saudara saya itu lebih dari satu, kakek itu tetap seperempat atau mungkin dihitung kepala. Mungkin dua saudara. Nanti ya. Nanti ada ini. Nanti ada om, jad, ada ibu, ada kakak, ada lima saudara laki-laki. Memang apa? Permasalahan kakek ini memang sulit, paling sulit karena ada khilaf tadi antara ditentukan dengan dibagi. Ada khilaf yang paling sulit. Tinggal nanti ngambil yang mana yang mengambil pendapatnya siapa. Wallahu a'lam.